kamar perindu di taman hati kecurigaan mencari arti kesetiaan kasihmu. Ku nanti pasrah bawa bahagia tapi derita menjenguk cinta. Akhirnya terpisahlah kita entah mengapa. Ku nanti dirimu selama hatiku pedih. Sampai bilakah kita begini terasing oleh mata dan hati. Hanyalah air mata yang menemaniku. Semudahnya engkau menyambar cinta hinggakan diriku tidak berdaya. Terima kasih.